Konsultasi Syariah. Hukum laki-laki memakai kalung. Pertanyaan, apa hukumnya laki-laki mengenakan kalung? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terlepas dari bahannya, kalung yang kita pakai secara umum ada dua fungsi. Pertama, sebagai perhiasan, baik berbahan emas, perak, atau bahan lainnya. Kedua, bukan sebagai perhiasan. Misalnya kalung sebagai tanda pengenal, seperti tanda pengenal haji atau umroh yang dikalungkan. Kalung yang dipakai sebagai perhiasan umumnya dibanggakan oleh pemiliknya. Dia merasa nyaman ketika memakainya, bahkan merasa senang jika ada yang memujinya. Sementara kalung yang fungsinya bukan untuk perhiasan, umumnya orang merasa risih menggunakannya. Dia bersabar menggunakannya karena pertimbangan kebutuhan. Karena itu, mengenai hukum mengenakan kalung bagi lelaki, bisa kita rinci sebagai berikut. Pertama, memakai kalung berbahan emas. Hukumnya haram dan bahkan ada ancaman khusus berupa api neraka. Dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari umatku, namun diharamkan bagi para lelaki. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan disahihkan Al-Albani. Dalam hadis lain, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, suatu ketika Nabi SAW melihat ada sahabatnya yang memakai cincin dari emas. Beliau pun langsung mengambilnya dan membanting cincin itu sambil mengatakan, "Kalian sengaja mengambil sepotong neraka dan meletakkannya di tangan kalian." Hadis riwayat Muslim. Kedua, memakai kalung selain emas tapi untuk perhiasan. Seperti memakai kalung perak atau kuningan. Perbuatan ini termasuk menyerupai wanita karena perhiasan berupa kalung adalah ciri khas wanita. Dan Nabi SAW melaknat lelaki yang menyerupai wanita atau sebaliknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Termasuk meniru dalam masalah pakaian dan aksesoris. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita. Begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, lelaki yang memakai kalung untuk perhiasan hukumnya haram. Karena ini bagian dari ciri wanita. Sehingga lelaki ini meniru wanita. Sementara Rasulullah SAW melaknat lelaki yang meniru wanita. Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Ketiga, kalung yang tidak berfungsi sebagai perhiasan. Hukumnya dibolehkan dan tidak ada bentuk pelanggaran syariah di sana. Demikian, Allahu a'lam.